بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد قال باب المزاح مع الصبي. Melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu telah kita baca dua hadis daripada atau empat hadis daripada kitab atau babul mizah, yaitu gurauan di dalam Islam. Dan telah lalu telah kami sampaikan perincian daripada al-mizah, maknanya lughatan wastilahan, begitu juga dalil-dalil yang menguatkan selain daripada apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah. Maka pada kali ini beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Islam di dalam bermuamalah dengan seorang anak kecil. Apakah disyariatkan padanya bergurau ataukah dengan kaku dan kasar, ya. Karena sebagian orang ketika memandang anak kecil, ya, kemudian sang anak tersebut menyelisihi apa yang dianggap baik oleh manusia, maka mereka pun akan bersikap kaku, keras dan kasar. Nah, maka pada bab ini beliau al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya Islam itu memotivasi kita untuk bercanda dengan anak kecil. Dan ini adalah mimbab rahmah dari dalam rangka menyayangi mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa man lam yarham saghirana. Bukan berada di atas petunjuk kami mereka-mereka yang tidak menghormati orang-orang tua daripada kami dan anak-anak kecil daripada kami dengan menyayangi mereka. Maka Islam adalah dinur rahmah sebagaimana dasar dan pondasinya, mengajarkan kasih sayang kepada seluruh manusia, bahkan mu'minuhum wa kafiruhum, masing-masingnya dengan apa? Dengan cara yang berbeda. Ketika itu adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, kita memuliakan mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka, memberikan hak-hak mereka yang ada pada diri kita, kemudian mencari uzur ketika ada zallah atau kesalahannya. Ketika itu adalah orang kafir, cara kita adalah dengan mengajak mereka kepada Islam, ya, menampakkan bahwasanya Islam ini adalah dinur rahmah, ulfah, ya, agama yang penuh dengan kasih sayang, ya, wahakadha, ya. Kemudian beliau memasukkan sebuah riwayat yang aslinya ada pada beberapa kitab sahih. Qala haddatsana Adam. Telah berkata kepada kami Adam, sering kita lewati, Ibnu Abi Ayyas, Syekhul Bukhari, ya. Qala haddatsana Syu'bah. Indaman. Siapa yang bisa menyebutkan nama dan nasab daripada Syu'bah? Midi. Syu'bah man? Hah? Siapa namanya? Syu'bah bin Tariq. Mana Tariq? Tariq mana Tariq? At. Siapa Syu'bah? Sering kita lewati beliau, nama ini. Seorang yang sangat fenomenal di dunia hadis, ya. Jibril. Mana Jibril? Hah, mana orangnya? At. Fadlan. Reza. Syu'bah. Syu'bah ibnul Hajjaj, ya. Syu'bah ibnu al-Hajjaj Abi Bistam. Julukannya apa Reza? Julukannya apa? Amirul Mu'minin fil hadith, ya. Amirul Mu'minin fil hadith, yang tidak ada di dalam ilmu hadith melebihi beliau di zamannya. Qala haddathana Abu Tayyah, ya. Abu Tayyah thiqah, ya. Terpercaya. Nama beliau adalah Yazid bin Humaid, ya. Nama beliau adalah Yazid bin Humaid. Beliau wafat pada tahun 108 Hijriah. Tidak ada seorang pun dari para a'immah yang berbicara tentang Abu Tayyah. Qala sami'tu Anas ibn Malik yaqul. Aku telah mendengar Anas bin Malik, orang sahabiyun jalil yang sering kita lewati. Yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan kami, ya, keluarga Anas, ya, yang dimaksud adalah Ummu Sulaim, istri daripada Abu Talha. Hatta yaqul li akhin li saghirin, sampai-sampai Rasulullah berkata kepada saudaraku yang kecil, ya Aba Umairin ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Pada saat itu Nabi SAW sering mendatangi rumah Abu Talha, dan ketika melihat sang anak yaitu Abu Umair, Nabi SAW sering bermain dengannya. Satu ketika Abu Umair memiliki seekor burung yang disebut dengan Nughair. Nughair ini adalah isim tasghir, ya. Isim tasghir, bentuk pengecilan dari An-Nughar, ya. Dari apa? An-Nughar. Jenis burung, ya. Sejenis burung yang pada saat itu meninggal atau mati, ya. Mati. Dan bersedihlah Abu Umair sebagaimana anak-anak yang lain ketika apa yang disenanginya kemudian rusak, kemudian hilang, atau binatang yang dipelihara mati, ya. Maka muncul kesedihan. Muncul kesedihan, maka Rasulullah SAW berinisiatif untuk menghiburnya. Maka diajaklah bergurau oleh Nabi SAW, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecil ini sehingga engkau menangis? Maka al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini tentang bab bahwasanya disyariatkan bagi kita untuk bergurau dengan anak kecil. Ya, bergurau bukan hanya dengan orang dewasa saja, ya, dengan anak kecil, dengan suami, dengan istri, dengan saudara, semuanya, ya. Ketika gurauan tersebut sesuai dengan batasnya, tidak melampaui batas, tidak ada padanya izin, tidak ada padanya dosa, tidak ada padanya menjatuhkan saudaranya, merendahkan saudaranya, tidak ada padanya hal-hal yang diharamkan di dalam Islam, maka sesekali kuruan tersebut adalah hal yang disyariatkan. Ya, sesekali, ya diingat-ingat, sesekali. Tidak secara kontinu, tidak secara terus menerus. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat sekian fawaid, ya. Di antaranya adalah bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga berkumpul dengan manusia. Nabi alaihi salatu wassalam berkumpul dengan manusia, bukan orang yang menjauh daripada manusia. Dan inilah yang diikuti oleh ahlus sunnah wal jamaah qadiman wa hadithan, dari zaman dahulu sampai hari ini. Maka dari itu terbantahkan syubhat dan juga lontaran-lontaran yang didasari dengan kedustaan-kedustaan dari sebagian mereka yang menuduh salafiyin ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang eksklusif, ya, menurut mereka orang-orang yang tidak mau menerima selain mereka. Khata, ya. Ini adalah sebuah kesalahan. Salafiyin, mereka adalah orang yang terdepan di dalam mengikuti pendahulu mereka, ala ra'sihim as-sahabah, yang paling depan di antara mereka adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mengambil langsung dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan Anas di sini, la yukhalituna, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan kami. Sesekali Nabi sallallahu mendatangi rumah para sahabatnya untuk memberikan kegembiraan, memasukkan kepada mereka kesenangan, memberikan kepada mereka motivasi, atau terkadang memperingatkan mereka dari kejelekan demi kejelekan. Ini adalah ta'alaihi salatu wassalam. Namun pada sebagian ikhwah, pada sebagian saudara kita ahlus sunnah yang menampakkan diri dengan wajah yang abus, dengan wajah yang mengkerut, dengan wajah yang terlihat seperti orang yang kaku dan kasar, bahkan tidak mau melontarkan salam, ini adalah person saja, ya, sebagian orang. Dan tidak boleh ditetapkan bahwasanya seluruh ahlus sunnah dan salafiyin adalah orang-orang yang kaku dan kasar, karena mereka adalah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap langkah mereka. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat bagaimana sikap tawadhu Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memandang dengan siapa beliau berkumpul, dengan siapa beliau bergurau. Anas bin Malik radhiyallahu an adalah pembantu Nabi alaihi salatu wassalam, yang diberikan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan ini Rasulullah SAW tidak pernah malu untuk berkumpul dengan Anas dan keluarganya. Allah yang memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam, ya, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah dirimu wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi kita untuk kita senantiasa bertawadhu. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan manusia, maka Allah akan mengangkat derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka di sini terdapat apa? Akhlak tawadhu yang harus kita pegang. Dipegang oleh seorang sunni, oleh seorang salafi, oleh seorang ahlul iman dan ahlul islam. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat faedah penting yang banyak di antara kita lalai daripadanya, yaitu disyariatkannya memasukkan kegembiraan dan kesenangan kepada orang lain, yaitu dengan kita mengajak kepada teman kita, saudara kita, besar maupun kecil, bergurau dengannya, membuat dia senang, membuat dia berbahagia. Maka ini adalah bagian daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dari kita lupa dan lalai akan perkara tersebut, walaupun dengan sebuah kalimat, walaupun hanya dengan sebuah kalimat. Begitu juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat disyariatkannya bagi seseorang untuk memberikan kunyah terhadap anak kecil. Ya, sebelum anak tersebut didahului dengan apa? Didahului dengan julukan demi julukan. Dijuluki A, B, C, D. Terkadang julukan tersebut julukan yang tidak baik. Ya, maka dihindari. Dihindari yang seperti ini. Ya, segerakan untuk anak-anak kita diberikan nama kunyah. Nama kunyah adalah nama yang diawali dengan abu atau ummu. Ya, diidhofahkan dengannya nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik yang dimotivasi di dalam Islam. Seperti Abdullah, maka dikatakan Abu Abdillah. Atau perempuan disebut Amatullah, disebut Ummu Amatillah. Ya. Atau Abu Abdul Aziz, ya, atau Ummu Amatul Aziz, dan seterusnya. Demikian, ya. Ini adalah nama kunyah yang disyariatkan sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyebut, ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Kemudian di sini juga terdapat syariat untuk kita bercanda selama itu tidak mengandung dosa. Dan juga di sini terdapat disyariatkan bagi kita untuk membuat kata-kata saja, ya, atau syair atau kata-kata yang indah, ya, selama kata-kata tersebut tidak berlebih-lebihan maka diperbolehkan, bahkan disyariatkan, karena sebagian kita senang dengan ungkapan-ungkapan yang baik, ungkapan-ungkapan yang indah, terutama pada syair-syair. Ya, oleh karenanya dikatakan sesungguhnya daripada syair itu terdapat apa? Hikmah. Terdapat hikmah, inna minasyi'ri la hikmah. Oleh karenanya Nabi SAW menggunakan syair-syair tersebut, begitu juga para sahabat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin dan muslim di dalam mencari teman dan orang yang berkumpul dengan kita dari kalangan orang-orang soleh, dari kalangan orang-orang yang baik, dari kalangan orang-orang yang akan menjadi mir'ah bagi kita, yang akan menjadi kaca bagi kita. Sebagaimana Nabi SAW jelaskan, al-mu'min itu mir'atu akhi, al-mu'min itu kaca bagi saudaranya. Ketika kita melihat kaca, tampak di wajah kita kotoran, maka akan kita bersihkan. Wa hakadha suhbah as-salihah. Demikian pertemanan yang soleh, pertemanan yang baik dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, senantiasa akan mengingatkan kita ketika terjerumus pada sebuah kejelekan. Bukan teman-teman yang justru akan menjatuhkan kita, yang justru akan merusak kita, yang justru akan menghancurkan kita. Hati-hati, peringatkan diri kita dari teman-teman yang semisal ini. Karena teman ini luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan seseorang. Dalam sekian hadisnya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengingatkan, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang di atas agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah salah seorang dari kalian dengan siapa ia berteman. In khairan fa khair. Ya, ketika temannya baik, maka dia akan akan menjadi baik. In syar fa syar. Ketika temannya jelek, maka akan menjadi jelek pula. Intabihu barakallahu fikum. Maka perhatikan ayyuhat talabah, para santri, hafizakumullah, semoga Allah menjaga antum sekalian dari segala macam kejelekan. Perhatikan dengan siapa kita berkumpul, dengan siapa kita berteman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tujalis illa mu'minan, jangan pernah kau duduk kecuali dengan orang-orang yang beriman. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi, dan jangan pernah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan terkait dengan pertemanan ini, mathalul jalisi salih wa jalisi su, permisalan orang-orang yang duduk dengan teman-teman yang baik dan teman-teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, diibaratkan mereka yang membawa minyak wangi dan juga tukang pandai besi. Orang yang membawa minyak wangi, ketika kita jadikan teman, imma dia akan memberikan kepada kita wewangian tersebut, atau setidaknya kita mendapatkan darinya bau yang harum, atau setidaknya kita membeli wewangian tersebut darinya. Dan sebaliknya, nafikhil kir, mereka yang biasa membuat pedang, membuat pagar, membuat sesuatu yang didasari besi dan api, maka setidaknya dia akan membakar pakaian kita, atau seminim-minimnya orang tersebut akan membuat kita bau di badan kita karena panas daripada api tersebut. Maka ini adalah peringatan dari khairul bashar, dari sebaik manusia, Nabi kita alaihi salatu wassalam, terhadap khuturat, bahayanya suhbatus su, yaitu pertemanan yang jelek. Maka kelak pertemanan yang jelek itu tidak akan kekal abadi. Pertemanan yang kita dasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan kekal abadi ila yaumil qiyamah. Selanjutnya, qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, babu husnil khuluq, yaitu kita telah keluar dari bab al-mizah ma'as-sabih, bercanda dengan anak kecil, dan kita beralih kepada bab berhusnul khuluq, bab akhlak yang mulia. Qala haddatsana Abu al-Walid, telah berkata kepada kami Abu al-Walid, sering kita lewati, beliau adalah gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, Hisham bin Abdul Malik Al-Bahili. Hisham bin Abdul Malik Al-Bahili, thiqah, terpercaya. Qala haddatsana Syu'bah, telah berkata kepada kami Syu'bah. Beberapa waktu yang lalu ada sebagian daripada thalabah yang bertanya, bagaimana kita tahu ketika dikatakan haddatsana Abu al-Walid, bagaimana kita tahu nama tersebut adalah Hisham bin Abdul Malik, ya. Perkara-perkara yang seperti ini yang diperhatikan oleh para ulama. Ihtimam, yaitu perhatian terhadap al-asma ar-rijal, nama-nama perawi hadis, ya. Terutama ketika awal mula munculnya bid'ah demi bid'ah, ya, maka mereka pun menyatakan kepada teman mereka, kepada orang-orang yang diambil hadisnya, ya, sammu lana rijalukum, berilah kepada kami, beritahu kepada kami nama daripada rijal-rijal kalian, siapa mereka, ya, murid dari siapa, mengambil ilmu dari siapa, ya, karena semakin banyaknya mereka-mereka yang mengambil ilmu dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, maka mereka pun meletakkan perhatian padanya, termasuk di antara mereka Syu'bah, ya, Imam Syu'bah yang pertama kali di zamannya memeriksa nama-nama tersebut, ini thiqah, ini tidak thiqah, dan seterusnya. Karena agama ini akan diambil dari mereka-mereka yang tetap berada di atas keadilan. Ya, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Ya, ilmu ini akan dibawa oleh rijal-rijal dari setiap masa ke masa, ya, mati satu datang yang lain, dari mereka orang-orang yang adil, ya. Maka atas dasar itu mereka pun memperhatikan dan memeriksa nama-nama rijal tersebut. Bagaimana caranya? Walhamdulillah di zaman sekarang dimudahkan, ya. Di sana telah ditulis kitab-kitab, ya. Contoh seperti Abul Walid. Dari mana kita tahu? Tinggal merujuk saja kepada kitab yang berbicara tentang syuyukhnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di sana dilihat siapa yang namanya Abul Walid yang termasuk guru beliau, ya. Ketika di situ tidak ada, maka dicari pada tempat-tempat yang lain. Siapa perawi setelahnya? Syu'bah contohnya. Syu'bah. Syu'bah ini Syu'bah siapa? Syu'bah bin Hajjaj misalnya. Kita lihat, ya, di kitab-kitab siar, kitab-kitab yang berbicara tentang biografi para a'immah seperti A'lamin Nubala, seperti Tahdzibul Kamal, seperti Tarikh Dimashq dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang berbicara tentang para perawi hadis. Maka di sana dilihat Syu'bah, ya. Siapa yang telah mengambil hadis darinya atau siapa yang telah meriwayatkan hadis dari Syu'bah. Dilihat nama Abul Walid di situ. Oh, ada. Biasanya di situ disebutkan Abul Walid siapa? Disebutkan Hisham bin Abdul Malik Al-Bahili. Ya. Wahakadha. Ya. Di zaman dahulu mereka hafal, mereka tahu. Ya, dari lisan ke lisan. Ya. Para a'immatul hadis mereka mengetahui dari lisan ke lisan. Adapun di zaman sekarang, ya, tidak kita tahu kecuali lewat apa? Tatabbu' al-kutub. Yaitu kita mencari dan melihat kitabnya para ulama ahlu al-hadis. Wa hakadha. Qala anil Qasim, ya, dari Al-Qasim bin Abi Barzah. Qasim bin Abi Barzah Al-Makhzumi, nama beliau adalah Qasim bin Nafi' bin Yasar. Ya, Qasim bin Nafi' bin Yasar Al-Makhzumi Al-Hamadani Al-Makki. Dia wafat pada tahun 115 setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kalam tentang beliau karena memang tidak banyak meriwayatkan hadis, ya. Tidak banyak meriwayatkan hadis. Ya, zahirnya thiqah. Qala sami'tu Ata'an Al-Qaykharani. Ya. Aku telah mendengar dari Ata' Al-Qaykharani, nama yang cukup aneh. Disebutkan pada beberapa kitab siar, ya, dinisbatkan kepada Kaykharan, ya, Kaykharan. Ini ada yang menyatakan Kaykharan ini adalah sebuah desa yang ada di Yaman, ya, sebuah desa yang ada di Yaman. Namun pada referensi yang lain di sana disebutkan Kaykharan salah satu tempat yang ada di Furs, ya, yang ada di Furs, yang mungkin sekarang masuk di kisaran negeri Iran, ya. Allahu a'lam. Ya, zahirnya beliau adalah Al-Yamani, Al-Qaykharani, ya, dikenal beliau Al-Yamani, ya, dikenal Al-Qaykharani Al-Yamani. Ala kulli hal, dikaitkan dengan apa yang diriwayatkan dari setelahnya, ya. Qala an Ummi Darda, beliau mengambil dari Ummu Darda. Ummu Darda ini ada dua, ya. Ummu Darda ada dua orang. Ummu Darda Al-Kubra dan Ummu Darda Al-Sughra. Dua-duanya adalah istri daripada sahabat Abu Darda. Ya. Istri daripada sahabat Abu Darda. Namun yang satunya namanya Khairah, yang tua, yang pertama, dan ini laha suhbah, termasuk sahabat. Adapun yang kedua adalah Ummu Darda As-Sughra, yaitu beliau namanya adalah Juhaimah, ada yang menyatakan Hujaimah, ya, antara Juhaimah atau Hujaimah Al-Wasabiyah, Al-Wasabiyah Al-Yamaniyah, Al-Himyariyah dari Yaman, ya, dari negeri Yaman yang dinikahi oleh Abu Darda. Ya, sebuah kisah yang masyhur dari Ummu Darda ini, satu ketika di hari menjelang wafatnya suaminya Abu Darda, yang dimana Ummu Darda menyatakan kepada suaminya, ya, sebelum wafatnya, yaitu Abu Darda, innaka khatabtani ila ahli, kata Ummu Darda, engkau telah mengkhidbahku kepada keluargaku, yaitu memintaku untuk dinikahi fid dunya, fa ankahuk, dan mereka pun menikahkanmu denganku, wa ana akhtubuka ila nafsik fil akhirah, dan aku pun memintamu untuk menjadi suamiku di akhirat, kata Ummu Darda kepada Abu Darda. Maka Abu Darda pun menyatakan, la tankihin ba'di, jangan pernah engkau menikah dengan selainku setelahku, kata Abu Darda. Ini adalah dalil yang digunakan oleh para ulama, barang siapa dari kalangan kaum wanita yang ingin, ya, menjadi istri yang kekal dengan suami-suami mereka, maka jangan pernah menikah setelah suami-suami mereka, ya. Adapun hurun ain yang diberikan kepada para suami-suami adalah fadlun minallah, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah wafat daripada Abu Darda, datanglah penguasa Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Beliau ingin menikahinya karena dikenal Ummu Darda adalah wanita yang jamilah, yang sangat cantik jelita, ya, maka ingin menikahinya Muawiyah bin Abi Sufyan. Diceritakan kepadanya bahwasanya demikian, demikian, dan demikian. Maka kata Muawiyah yang tidak mau melepaskan Ummu Darda, maka engkau berpuasalah, alaiki bisyam, ya, bagimu untuk berpuasa, puasa karena mengingkari janjinya, ya, karena mengingkari janjinya. Fa'ala kulli hal. Ini sekelumit tentang Ummu Darda, dan dia adalah seorang tabi'iyah dan bukanlah sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Qala an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, dan telah lalu kita lewati tentang Abu Darda, ya, seorang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, ya. Waimir bin Malik namanya. Qala ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq, tidak ada sesuatu di dalam timbangan, yaitu pada timbangan, yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ya, mizan yang dimaksud pada hadis ini yaitu mizan hakiki, timbangan yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah yang akan menimbang amalan seseorang. Ini adalah dalil bahwasanya kita menetapkan adanya mizan kelak yaumul qiyamah. Begitu juga seseorang yang memiliki banyak sekali catatan kejelekan, ya, 99 sijillan, ya, catatan kejelekan kelak yaumul qiyamah, maka dikatakan tidak ada kebaikan lagi baginya, maka Allah keluarkan untuknya sebuah catatan yang terdapat padanya, la ilaha illallah, yudha'u fi kiffah, diletakkan pada satu bagian, dan kejelekannya pada bagian yang lain, kemudian kalimat tersebut memenangi seluruh daripada catatan kejelekannya. Ala kulli hal, di sini terdapat apa? Terdapat penetapan mizan, dan kelak amalan manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala antara kebaikan dan kejelekannya. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat apa yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk kita senantiasa berhusnul khuluq, karena itulah kelak yang akan menjadi pemberat amalan kita yaumul qiyamah, ya, yaumul qiyamah. Hal ini dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha menyatakan wa kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Ya, begitu juga Nabi kita alaihi salatu wassalam pada hadis yang lain adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Demikian apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk kita pegang, baik itu akhlak kita kepada Allah dengan kita mentauhidkan Allah tidak menyekutukannya, ataupun akhlak kita tijah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran yang diajarkannya, atau akhlak kita kepada orang lain dengan bertutur kata yang baik, dengan tidak menjatuhkan saudara kita, dengan tidak mengganggu saudara kita dengan menzaliminya, dan seterusnya daripada akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini sangat banyak, ya, sangat banyak jenisnya, termasuk diantaranya tawadhu yang telah kami sebutkan tadi, termasuk diantaranya adalah kita bersikap sabar, termasuk diantaranya kita senantiasa bersyukur. Itu semua adalah bagian daripada akhlak yang mulia yang dimotivasi Islam untuk kita berpegang dengan akhlak-akhlak tersebut. Tayyib, ini adalah dua bab dan dua hadis yang sudah kita baca. Yang ingin setor angkat tangan. Tiga. Tayyib, disetorkan sekarang karena habis isya nanti ada beberapa poin ingin kami sampaikan untuk santri. Tayyib, fadhol. Dimulai dari siapa namanya? Jibril. Ah, fadhol. An Bakar sudah. Baik, hadis selanjutnya enggak hafal. Baik. Fadhol. Sofyan. Siapa lagi tadi? Oh, Yazid. Fadhol Yazid. Salim juga. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Babu Al-Mizah. Qala haddatsana Shadaqah. Qala akhbarana Mu'tamir. An Abi Muhammad an Bakar bin Abdullah. Qala kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna. Haqa'iku kanu murijal haddatsana Muhammad bin Sabah qala haddatsana Khalid bin Abdullah al-Hamid at-Tawil an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala rajulun ala waladina qa qala ya rasulullah ma asna'u ala waladina qa qala rasulullah sallallahu Hal dalidul ibila. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Hai Salim, fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Kanu. Muhammad. Khalid. يستحمله بارك الله فيك تفضل سفيان خالد خالد وهو ابن عبد الله يستحمله Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah jangan ada yang beranjak setelah isya, setelah azan ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan sebagai tanbih untuk para thalabah baik banin maupun banat. Naam, tafadhal azan dulu.